Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati fillah, ayyuhal mustami'ul kiram wal musyahidun al-ahibba, para pendengar Radio Roja dan para pemirsa TV Roja di mana saja antum berada, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana fi hadhil lailah naltaqi marratan thaniya, di malam ini kita bertemu kembali, yaitu kajian rutin kita, yaitu kajian ta'lim al-lughah al-arabiyah. Kita masih dalam latihan, yaitu masalah asy-syartiyah, yaitu syarat, di mana tamrin rabi, tamrin yang keenam ini, kemarin nomor satu baru dimulai, kalau tidak salah baru kasih satu contoh ya, tapi mungkin itu juga belum sempurna. Kita akan coba menjawab, dan ini sebagaimana pekan yang lalu, di mana kami minta kepada pendengar dan pemirsa TV Roja untuk menjawab. Ya, arti kata sebagai wajibun manzili, yaitu tugas PR untuk menjawab terlebih dahulu. Nah, dengan pertemuan ini insyaallah kita akan dengarkan ya jawaban-jawaban yang antum telah persiapkan. Mudah-mudahan jawabannya ya benar sesuai dengan kaidah. Nah, di sini instruksinya adalah hati asyrata amsilah, yaitu datangkan atau buat 10 contoh li syarti wal jawab, bagi syarat dan jawab, yaitu dalam jumlah asyartiyah, ada fi'il syaratnya dan ada jawab syaratnya, di mana jawab syaratnya sesuai dengan permintaan yang ada berikut ini. Yang pertama, syarat jawab syaratnya dalam bentuk jumlah ismiyah, yaitu jumlah ismiyah. Kemudian yang kedua adalah fi'lan talabiyah, yaitu fi'il talab dalam bentuk amar, kemudian fi'il talab dalam bentuk nahi, kemudian fi'il talab dalam bentuk istifham, sampai akhir nomor 10. Taib, kita langsung saja Ustaz Ihsan ya, mendengar jawaban dari para pendengar TV Roja, Radio Roja maupun pemirsa TV Roja. Tafadhal Ustaz Ihsan. Pendengar dan pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berikan kesempatan di line telepon 0218236543. Silakan Anda bisa membuka di halaman 127 jilid ketiga. Dan kami juga akan tampilkan buku atau latihan yang kita bahas di layar televisi Anda. Silakan di line telepon 0218236543. Kita terima dari penelpon yang pertama terlebih dahulu. Silakan. Baik, halo. Ya, sudah masuk. Tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abu Irfan di Bandung. Naam, Ustaz. Ahlan ya, akhi. Barakallahu fiik. Ahlan bik. Baik, tafadhal. Naam, tafadhal. Arba. Naam. Naam. Tamrin rabi. Tamrin rabi. Tamrin rabi. Tamrin rabi. Ati ashrata amsalat. اقرأ جيداً هاتي عشرة نعم أمثلة كناب أمثلة يا بالتنوين يا sebagaimana kaidah ini juga sebentar kita review dulu, yaitu kaidah tentang adat. Bagaimana kaidah tentang adat? Ya, untuk bilangan sampai 10. Bilangan sampai 10, bilang dari bilangan berapa sampai 10? Dari 3 sampai 10. Nah, jadi adad salasa hatta asyra, yaitu bagaimana antara adad dan ma'dudnya? Pertama, berbeda jenis. Artinya berlawanan ya? Berlawanan. Iya. Maksudnya apa, berlawanan? Kalau ma'dudnya panas, ya, adatnya harus muzakkar. Iya, adatnya harus muzakkar. Begitu juga sebaliknya, jika adatnya mu'annas, berarti ma'dudnya harus muzakkar. Iya. Kemudian apa lagi? Kedua, ma'dudnya harus jama' majrur. Iya, jama' majrur. Nah, kita lihat ini. Amsilatin jama' kasa? Nah, jama' min? Jama' dari misal. Misal. Misal mudzakkar muannas? Oh, misal mudzakkar. Mudzakkar, maka alaih itu asyrahnya pakai ta marbutah. Nah, iya. Jadi masalah adat ini atau ma'dud melihat mudzakkar muannas adalah ditinjau mufradnya ya, bukan ditinjau jamaknya. Nah. Iya. Jadi amsilatin arti amsilatin. Iya. Li syarti. Iya. Wal jawabi. Ala an yakuna al jawaba. Di mana jawaba? Ala an yakuna jawabu. Iya, ala an yakuna al jawabu fi kulli wahidin minha ala nahwi at-tali. Ala nahwi at-tali. Iya. Jadi mana khabar sini? Karena ada syibul jumlah sih, ada fi kulli, ada ala nahwi at-tali. Nah, pahami baik-baik. Nah, mana khabar di sini? Khabar. Apakah khabarnya fi kulli wahid atau khabarnya ala tahwid, ala nahwi at-tali? Ini panjang juga jadi agak bingung nih. Oh. Jadi khabarnya adalah ala nahwi at-tali. Itu khabarnya. Sedangkan fi kulli wahid minha ini syibul jumlah murtabitun bil jawab. Ya, berkaitan dengan kata jawab. Ya, dia bukan penyempurna. Penyempurna adalah ala nahwi at-tali. Jadi an yakun al-jawabu fi kulli wahidin minha. Jadi jawabnya di setiap apa? Di setiap contoh. Nah, di antara 10 contoh itu bagaimana jawabnya? Ala nahwi at-tali. Ya, berdasarkan apa? Berikut ini. Iya. Taib. Al-awal. Naam. Awalan? Awalan. Jumlatan ismiyah. Naam, jumlah ismiyah. Naam. Jumlah ismiyah. Jumlatan ismiyatan. Jumlatan ismiyah. Ismiyatan. Naam. Al-misal. Taib. Man aroda an yashtariya hadzal mu'jama fa huwa fil maktabati. Man arada an yashtariya. An yashtariya hadzal mu'jama. Jadi man arada an yashtariyal mu'jama fa huwa fil maktabati. Fa huwa fil maktabati. Huwanya kembali ke mana? Kembali ke mu'jam. Mu'jam. Taib, man arada an yashtariyal mu'jama fa huwa fil maktabati. Taib, jayid ini, sahih. Nah, di situ jawab syaratnya pakai apa? Pakai fa. Ya, kena dia jumlah ismiyah. Nah, ada contoh lain? Man aroda an yajtama'a. An yajtama'a. An yajtama'a al-mudhir. An yajtama'a al-mudhiro. Kenapa? Yajtama'a. An. Ijtama'a yajtami'u. Ijtama'a yajtami'u. An yajtami'a. An yajtami'a. Yajtami'a al-mudiro. La, istama'a itu fi'il lazim, bukan fi'il muta'addi. Oh. Iya. Yajtami'a kan arti apa? Berkumpul atau rapat kan? Oh iya. Istima' rapat. Bisa juga berkumpul. Maksudnya ingin bertemu. Bertemu. Ya. Jadi kalau istama'a itu pakai ma' istama'a atau yajtami'a ma'al mudir. Rapat dengan apa? Mudir. Oh, istama'a ma'al mudir. Ya. Man arada an yajtami'a ma'al mudir. Kalau bertemu atau menghadap, ya. Qabala yuqabilu. Oh, an yuqabala. Ya. Nah, man arada yuqabala al-mudir. Ait. Ait maksudnya. Man arada an yuqabala. An yuqabala. An yuqabila. Qabala yuqabilu. An yuqabila al-mudir. An yuqabala. Qabil al-mudira fahuwa fi maktabihi. Naam, fahuwa fi maktabihi. Taib, ahsan. Coba antum terjemahkan ini. Saya kasih contoh. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini maka untuknya hadiah. Iya. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini, maka baginya hadiah. Ya, saya Ustaz. Man yastati'a. Nah, ini harus hati-hati ya, karena fi'il syarat itu dia majzum. Nah, jadi man yastati'a. Yastati'a. Nah, man yastati jawab menjawab an jawab an ya. Ajaba. Ajaba. Yujibu. Jadi ajaba yujibu menjawab. Ya, ajaba yujibu. Berarti apa? Ajaba yu-nya ianya berdhamma ya, karena timbang af'ala yuf'ilu. Jadi ajaba yujibu. Yujibu. Taib, ulang kembali. Man yastati yajiba. Man yastati an yajiba. Kan tadi pakai dom ajaba yujibu af'ala yuf'ilu. Kalau timbang af'ala itu mesti harakat ya mudhara'nya dhamma. Oh, nah. Yu bukan dia. An yujibu. An yuji. Man yastati an yujibu hadza su'al. Kenapa marfu? An yuji an yuji. Taib. Coba antum baca. Biar saya tulis. Man man yus man yastati. Yastati. Man yastati. Taib. Man yastati an. An yujiba. An yujiba. Kenapa yujiba? Fathah? Ada an. Ada an. Huruf nasab. Huruf nasab sahih. An menasabkan fi'il mudhari. Naam. Jadi man yastati an yujiba. An yujiba. Hadha su'ala. Ajaba. Yujibu pakai apa? Yujiba. Pakai an. Ya, an yujiba. Bukan. Ajaba yujibu pakai an. Ajib anil as'ila. Oh. Iya. Iya. An. Nah, ini harus tahu apa? Jadi, ada beberapa, ada fi'il yang membutuhkan huruf jar. Sebagai kata bantu. Jadi, an. An yujiba anil as'ilata. Anil anha. Kalau anil asila berarti apa? Soal-soal. Oh. Dia. Kalau satu soal, as-soal. Taib. Anil. Tidak apa-apa. Iya. Anil asilata. Asilata. Kenapa ta? Anil asilati. Kenapa ti? Karena ada huruf jar an. Nah, iya huruf jar an. Iya, betul. Ada an ya. Ini, nih. Menjarkan isim. Jadi anil asilati. Taib. Man yastati an yujiba anil as'ilati, maka untuknya hadiah, maka baginya hadiah. Falahu ajran. Hadiah. Kalau ajran. Ajran itu upah, ujrah upah, ajran itu pahala. Ganjaran. Falahu. Falahu. Betul. Pakai fa ya. Kenapa pakai fa? Iya, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah penutupnya. Falahu. Hadiah. Falahu hadiyatan. Iya, hadiah ya hadiah. Falahu? Hadiyatan. Hadi? Hadiyatan. Tan, kenapa tan? Falahu hadiyatun. Falahu? Hadiyatun ya. Hadiyatun. Kenapa hadiyatun? Iya, dia mubtada muakhar. Ahsanta, barakallahu fik. Mubtada muakhar, sahih. Mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Mana? Mana khabarnya? Khabarnya syibul jumlah. Aina syibul jumlah? Falahu. Falahu. Lahu. Ini lahu huruf jar ya. Lam dengan ha. Jadi ini asalnya lahu sebelum masuk fa. Nah. Lahu ini jar. Lahu hadiah. Kemudian karena ini jumlah ismiyah, ini khabar syibul jumlah. Ini mubtada muakhar. Sahih mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Apa itu mubtada muakhar? Mubtada yang di... Subjek yang diakhirkan. Kenapa diakhirkan? Karena dia nakirah. Ya, falahu hadiyatun. Nah, kemudian di sini ada dhamir. Dhamir kembali kepada... Kembali ke mana ini? Ini kembali ke mana? kembali ke yang menjawab man tadi, man. Man, ya. Kembali pada man, ya. Kembali pada man. Betul. Man yastati an yujiba anil as'ilati falahu hadiyatun. Hadiyatun. Iya. Qayyimatun. Mana qayyimah? Berharga. Oh, nah. Iya. Ahsanta. Masya Allah. Barakallahu fik. Fik, barakallahu. Iya. Jazakumullah khair pada Abu Irfan di Bandung. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Kami berikan kesempatan kembali bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang ingin berinteraksi di line telepon 021-823-6543 di belakang akhuna Abu Irfan dari Bandung. Silakan. Masih di latihan yang sama. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah di Solo. Ahlan ya Ummu. Ahlan bik. Masyaallah, musta'iddah ya Um? Ya. Musta'iddah? Musta'iddah bil misal atau bil amsalah? Ada contoh-contohnya? Ya. Taib, naam tafaddali. Apa? Nah, ma zilna fi rakam awal. Ini jumlah ismiyah, khabar atau afwan ya, yaitu jawab syaratnya. Jawab syaratnya jumlah ismiyah. Iza sa'alaka ummi ani fa'kullaha ana fiutaiti. Lahza. Iza sa'alaka ummi. Iza sa'alaka ummi ani. Ani. Iza sa'alaka ummi anni. Sebentar. Mana fa'ilnya? Aina fa'il? Sa'alaka. Yang ditanya fa'il, laisa fi'il. Fa'il. Iza sa'alaka. Ummi sa'alaka. Anni. Anni. Fa'il. Ummi. Jadi kalau kita bikin suatu kalimat, kalau dia jumlah fi'liyah, ada fi'il mesti ada fa'il. Kalau fi'ilnya butuh objek, sebutkan objeknya yaitu maf'ul bih. Ummi, Ustaz. Ummi. Ummi mudzakkar mu'annas? Mu'annas. Mana? Kalau gitu apa? Sa'alatka. Jadi, idha sa'alat. Itu standarnya ya. Iza sa'alatka ummi anni. Terus faqul laha. Naam. Faqul laha ana fil baiti. Faqul laha ana fil baiti. Masyaallah. Jayid. Faqul laha ana fil baiti. Taib. Iza sa'alat. Naam, idza sa'alatka ummi anni faqul laha ana fil baiti. Taib, sahih. Taib, nanti coba kita tulis ya. Coba terjemahkan dulu. Jika bertanya kepadamu ibuku tentang aku, maka katakanlah kepadanya, saya di rumah. Naam, saya di rumah. Taib, sahih. Jadi, idza sa'alatka ummi anni faqul laha. Faqul laha ana fil baiti. Kalau pakai inna, faqul laha inni fil baiti. Untuk menegaskan. Faqul laha inni fil baiti. Ya. Taib. Ini atau anni? Nah, ini kembali pelajaran jilid kedua ini kalau tidak salah ini. Fakul jadi anni, anni saat anni didahului dengan kul ya. Nah. Benar, yakin? Insyaallah. Kalau setelah qala itu hamzah innanya maksurah. Iya, bukan maftuhah. Kalau setelah inna setelah qala yaqulu qaul ya harus apa Hamzahnya bagaimana? Laisan maftuha, akin maksura. Paham ini? Paham? Halo? Ya, belum Ustaz. Iya, jadi kalau inna setelah kata qala, yakulu, qul, al-qawul, nah, dia itu harus kasranya, harus hamzahnya, hamzahnya kasrah. Masko. Iya, bukan anni tapi inni. Iya, fakullaha inni. Nah itu dia, bukan anni, bukan hamzah maftuha, tapi hamzahnya apa? Maksura. Fakullaha inni fil baiti. Itu diingat. Ini sudah lama pelajarnya ya. Jadi inna dibaca kasra apabila terletak di awal kalimat. Kemudian apabila terletak setelah qala yaqul, kemudian atau dia terletak setelah kata haitsu, haitsu inna, bukan haitsu anna, haitsu inna. Jadi hamzanya maksura. Ini bisa di murajaah kembali, coba buka-buka kembali masalah hamzah. Kalau tidak sini jilid yang kedua sudah sana. Mujadal tsani. Sahih. Iya. Ini untuk mengingatkan kembali. Al-jumlah sahihah. Al-jumlah sahih, idza sa'alatka ummi anni, atau idza sa'alatka anni ummi, jadi anninya boleh dahulukan, idza sa'alatka anni ummi, atau idza sa'alatka ummi anni, faqul laha inni fil baiti. Jayid. Nah, kenapa pakai fa di sini? Jawab syaratnya. Cuma ismiyah. Hah? Kulfa. Amr Ustaz. Nah, berarti contohnya benar, cuma tidak sesuai dengan permintaan. Jadi nomor dua. Itu masuk kepada nomor dua. Iya. Sedangkan nomor satu apa? Jumlah ismiyah ya. Nah, inilah dia. Ketika kita minta untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan permintaan, harus diperhatikan betul permintaannya apa. Nah, permintaannya apa. Ya. Baik. Coba, ada lagi contoh jumlah ismiyah? Kalau tadi jumlah talabiyah ya, Amar. Atau saya yang ngasih apa kalimatnya. Nomor dua, Ustaz. Enggak. Bisa kasih contoh jumlah ismiyah, apa jawab syaratnya? Masih nomor satu ya, Umar? Iya. Masih nomor satu. Coba dikasih itu. Dikasih dari Ustaz. Taib. Jika kamu hafal surat An-Naba dengan baik. Jika kamu hafal surat An-Naba dengan baik. Maka kitab ini untukmu. Maka kitab ini untukmu. Ya. Paham ini? Iya. Jika kamu hafal surat Naba dengan baik, maka kitab ini untukmu. Idza tahfat surat An-Naba. Apa idza? In tahfaz. Ya, hafizah yahfazu. Idzan in tahfaz. Suratan Naba'i. Suratan Naba'i. In tahfazu. Dha ya. In tahfazu. Bukan tahfaz. Tahfazu. Tahfaz. Ya, huruf dha. In tahfazu. Tahfaz suratan Naba'i. Suratan Naba'i. Kenapa surata? Maf'ul bih, sahih. Maka ini kita bikin kalimat ya, harus diperhatikan kedudukannya dalam kalimat. Suratan Naba'i jayidan. Dengan bagus jayidan, sahih. Naam, jayidan. In tahfaz suratan Naba'i jayidan. Betul. Jayidan ini kenapa masuk? Nah, dari mana? Maf'ul bih apa? Maf'ul bih. Kata apa? Taib, sebentar saya tulis. Iya. Jadi man maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Masya Allah. Sebentar ya. Ya. In tahfaz ya. Tadi in ya. Iya. In tahfaz. Ini tintahnya apa? Belum jalan ya. In tahfaz suratan nabai. Hamzanya di as alif ya. Nabai bukan ada yang nih. Jangan tulis di sini. Ini nabai. Jangan ya. Hamzanya di as alif. Enggak panjang. Suratan nabai. Terus jayyidan. Iya. Jayyidan dengan baik. Nah, saya tanya. Ya, kita sempurnakan dulu kalimat ini. Jayyidan. Maka kitab ini untukmu. Falahu. Falahu. Taib. Falahu. Terus? Kitab ini. Hadal. Hadal apa? Fahu. Hah? Falahu hadal? Hadal kitab. Kitab. Hadal kita. Apa? Hadal kitab. Ba, bu, bi. Hadal kitab. Kitaba. Hadal kitab. Kitabu. Kenapa kitabu? Hadal kitab. Kitabah. Rubah lagi. Baik, kita bahas satu persatu. Iya. Sudah itu? Kurang jelas ya? Ada soal ya? Kurang jelas? Baik, ini. Kitabu, Ustaz. Ah, kitabu. Kita ubah lagi, kitabu. Iya. Ya, pokoknya harus ada apa jawabannya ya, alasannya. Iya, terserah mau bu, ba, bi juga boleh. Alkitabu, alkitaba, alkitabi. Tapi harus lihat apa alasannya apa. Tadi untuk mau salah kasar ya, untuk mau apa untuknya? Ini mau bertanya atau menjawab? Tadi kitab ini untuk mu itu falaka, misalnya. Oh falaka, iya, iya falaka. Kalau falahu enggak bisa. Baginya, Pak. Oh, baginya enggak nyambung ya. Falaka karena sini intahfaz kamu kan? Jika kamu menghafal surat Naba dengan baik, maka bagimu kitab ini atau maka kitab ini untukmu. Iya. Maka kitab ini untukmu. Baik, berarti apa falaka ya? Iya. Falaka, jadi falahu ini khata, salah. Jadi, bagus. Ya, sekarang tinggal kita falaka. Falaka hadzal kitabu. Ya. Kita lihat. In tahfaz. Ini fi'il syarat masuk oleh in, syartiyah, majzum. Tanda jazamnya apa? Sukun. Nah, mana fa'ilnya? Mana fa'il? Musatir takdiruhu anta. Taib surata. Maf'ul bi ya. An-nabai jadi apa? Mudhafilai. Taib jayidan dengan baik. Tadi apa jawab tadi? Maf'ul mutlak. Ahsan. Maf'ul mutlak. Naam. Ini namanya maf'ul mutlak na'ib an masdarihi. Maf'ul mutlak na'ibun an masdarihi. Jadi masdar fi'ilnya itu dibuang. Lalu apa? Lalu na'atnya menggantikan masdar maf'ul mutlak. Nah, maka itu ketika digantikan maka dia menjadi apa? Menjadi maf'ul mutlak. pengganti masdar. Namanya apa? Naib fa'il, maf'ul mutlak naib an masdarihi. Wa huwa sifatuhu. Asalnya apa? In tahfaz suratan naba'i hifdzan jayyidan. Itu takdirnya. Hifdzan. Halo. Hifdzan, yes. Iya, hifdzan jayyidan. Ini ini apa? Iya. Ini susunan aslinya, hifdzan jayyidan. Dalam Quran banyak ini, wadhkurullaha katsiran. Wadhkurullaha katsiran. Ai wadhkurullaha dzikran katsiran. Jadi katsiran itu maf'ul mutlak naib an masdarihi wa huwa sifatuhu. Jadi sifat maf'ul mutlak inilah yang menggantikan maf'ul mutlaknya. Karena maf'ul mutlaknya apa? Dibuang. Maka pengganti itu sebagai maf'ul mutlaknya. Namanya apa? Maf'ul mutlak naib an masdarihi wa huwa sifatuhu. Ini sebagai sifatnya. Taib. Jadi jayidan apa? Jayidan ini maf'ul mutlak. Tapi kalau kita katakan in tahfal suratan nabai hifdzan jayidan, tentu maf'ul mutlaknya hifdzan, bukan jayidan. Hifdzannya maf'ul mutlak, jayidan sebagai na'at. Ya. Ahsan. Taib. Kemudian mana jawab syaratnya? Falaka hadzal kitab. Berarti apa? Laka hadzal kitab. Jumlah apa ini? Laka. Jumlah apa? Iya, jumlah ismiyah. Mana mubtada'nya? Ada. Hadza. Mana khabarnya? Laka. Laka, syubul jumlah, khabar muqaddam. Al-kitab jadi apa? Badal. Badal ya, sebagai badal dari kata hadza. Di antara tujuh adalah untuk menjelaskan. Hadza apa? Hadzal kitab, kitab ini. Iya, betul. Falaka hadzal kitab. Iya, ini mubtada. Bolehkah kita ungkapkan in tahfaz suratan naba'i jayidan fa hadzal kitabu laka? Bahaya. Fa hadzal kitabu laka, maka kitab ini untukmu. Ya? Boleh. Tapi bagusnya apa? Kena khabarnya syibul jumlah jar majrur, lebih baik khabarnya didahulukan. Itu lebih baik. Ya. Supaya dhamir yang ada pada kaf ini tidak terlalu jauh kembali kepada dhamir anta di sini. Ini kan anta, musatir kan? Nah, ini kan lebih dekat daripada taruh di ujung. Fahadhal kitabu. Laka. Iya. Fahadhal kitabu laka. Taruh di ujung. Ini dhamirnya, Masya Allah, jauh sekali kembali ke sana. Iya. Untuk supaya didekatkan, maka dulukan khabarnya. Iya. Falaka hadhal kitabu. Itu lebih bagus. Iya. Tahu coba, masukkan inna untuk menegaskan. Maka, sesungguhnya kitab ini milikmu. Nah, pakai inna. Fa inna hadzal kitab laka. Fa inna hadzal kitab. Fa inna. Taib. Fa inna hadzal kitab. Kitaba. Betul, yakin kitaba, bukan kitabu. Isim ana, isim aina. Hah? Isim ana bukan ini. Inna. Mana isimnya? Inna itu kan. Iya, mana isimnya? Hadza kitaba. Hadza. Isim itu hadza, inna ini isim apa? Isim ananya inna. Akan tetapi ini dia badal, badal itu mengikut yang mubdal minhu, yang digantikan dari sisi i'rabnya. Kalau hadza ini sebagai isim inna, sedangkan isim inna hukumnya mansub, maka badalnya mesti mansub. Ya. Hadza ini kan dia mabni, tapi status hukumnya ada sebagai isim inna, dia mansub. Sebagai mansub, ya. Nah, sekalipun dia mabni, tetap badal itu mengikuti status hukum. Hukum hadza ini sebagai isim inna menempati tempat nasab, maka badal pun harus mansub. Nah. Baik, coba didahulukan apa? Didahulukan lakanya. Nah, ini boleh enggak didahulukan lakanya? Fa in fa inna laka. laka. Iya, fa inna laka hadzal kitaba. Kitaba atau kitabu? Kitaba, Ustaz. Kitaba juga ya, tidak berubah ya. Fa inna laka hadzal kitaba, tidak berubah. Iya, betul. Jadi mana isim indahnya? Ini isimnya muakhar. Hadzanya isim indah muakhar, al-kitaba badal. Nah, mana khabar inna laka? Ini khabar inna, khabar muqaddam. Tapi saya tanya, ini jumlah ismiyah enggak ini? Atau jumlah fi'liyah ya? Jumlah ismiyah. Ya, dia tetap jumlah ismiyah. Ismiyah. Ya, cuma dimasuki oleh kata penegasan itu inna. Ini tetap sama ini. Ini jumlah ismiyah, ini juga jumlah ismiyah. Iya. Cuma telah dimasuki oleh kata penegasan itu inna. Nah, tapi tidak lagi dikatakan ini apa? Ini mubtada, tapi ini isim inna. Atau ini enggak dikatakan mubtada muakhar, tapi ini isim inna muakhar. Ya, ini khabar inna muqaddam. Tayy ahsan, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair kepada Mu Abdillah ya, yang telah memberikan jawaban dan alhamdulillah terjawab dengan baik. Dan kita berikan kesempatan kembali, silakan di line telepon 021-823-6543 bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang ingin ikut berinteraksi. Anda bisa juga sampaikan contoh soal dalam bentuk kalimat yang bisa disampaikan via pesan singkat di 0819-896543. Kita angkat telepon yang berikutnya. Halo. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Abu Ismail di Gombong. Ahlan, Abu Ismail. Ahlan, fadol. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikam, ya Ustaz. Nah, Masya Allah, Barakallah fiqh. Nah. Kibahalukum. Alhamdulillah, bikhair. Ustaz, bikhairuka. Enam. Bikhair. Fadol. InsyaAllah. Rakam sana, Ustaz. Rakam awal. Tailabas. Tidha ratta rakam awal, fal yatafadol. Bismillah. Naam. Qala Allah Ta'ala, man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dunka. Masyaallah, ini contoh yang bagus ya Quran ya. Iya. Coba ulang kembali supaya bisa didengar kembali. Man a'rada 'an dzikri. Naam, man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dunka. Iya. Masya Allah. Itu fa. Mana fi'il syaratnya? Fi'il syaratin a'rada. A'rada. Betul. Mana jawab syaratnya? Fa'inna lahu. Naam. Fa'inna lahu ma'isyatan dhanka. Kenapa ma'isyatan itu mansub? Ismu inna. Naam. Ism inna mu'akhar ya. Nah, khabarnya apa? Khabarnya lahu. Lahu. Sahih. Nah, ini jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Iya, jumlah ismiyah sahih. Jumlah ismiyah cuma telah dimasuki oleh apa? Inna sebagai kata penegasan. Iya. Taib, bisa mau jawab ini? Saya kasih terjemahannya. Insyaallah, Ustaz. Taib. Pakai kata mahma ya, pakai kata mahma. Iya, sekalipun kamu berlari, maka saudaramu mendahului kamu. Mahma lari. Iya, sekalipun kamu berlari, maka saudaramu mendahulimu. Mahma tajri. Iya. Fa inna. Jadi. Fa inna sotiqoka tusabiku, tusabikuka. Saudaramu, saudaramu. Iya. Maka saudaramu. Fa inna akhi, fa inna akhoka tusabikuka. Fa inna akhaka tusabikuka. Tusabikuka. Naam. Tusabikuka. Hah? Betul itu? Fa inna akhaka sabaqa, sabaqa yasbiq. Sabaqa yasbiqu. Sabaqa. Iya. Fa inna ya, coba gunakan fi'il tsalatsi sabaqa yasbiqu. Karena itu sabaqa itu adalah fi'il mutaaddi. Naam, sabaqa yasbiq. Naam, Ustaz. Iya. Fa inna akhaka yasbiquka. Fa inna akhaka yasbiquka. Naam, Ustaz. Naam. Baik, coba kita lihat dulu. Iya, supaya pemirsa bisa melihat jumlahnya. Iya. Iya. Baik, coba ulang kembali. Mahma. Iya. Iya, mahma. Apa? Taj mahma tajri. Tajri. Pakai ya? La. Kenapa enggak pakai ya? Mansub, Ustaz. Mansub. Majzum. Majzum. Memang kenapa? Kalau majzum kenapa? Hafu harfi illah. Sahih. Naam, idza kana fi'il mutla akhir fa alamatu jazmi hafu harfi illah. Sahih. Di bawah huruf ilatnya ya. Baik, mahma tajri fa'in fa inna akhaka. Akhaka. Yakin ini pakai alif. Naam. Kenapa pakai alif? Al-asma'ul khamsah. Min, ya min. Karena ini satu nih, min al-asma'ul khamsah. Iya. Bukan asma'ul khamsah, kalau asma'ul khamsah itu banyak lima. Ini cuma satu. Ya. Maka kita katakan min al-asma'ul khamsah. Min al-asma'ul khamsah, termasuk asma'ul khamsah. Fa inna akhaka yas. Ya, fa inna musabiquka. Yas bikuka. Tadi pakai fi'il. Iya. Yas biku ka. Iya. Sabaqa yasbiq. Yas. Naam. Yas bikuka. Iya. Iya. Yas bikuka. Baik, kita lihat. Sabaqa yasbiku, yasbikuka. Mahma tajri fa inna akhaka yasbikuka. Taib, ini apa? Ini fi'il syaratnya. Jawab syaratnya mana? Karena inna akhaka. Inna akhaka yasbikuka. Ini apa? Asalnya apa? Jumlah apa ini asalnya? Jumlah ismiyah. Ismiyah. Karena sudah dimasukkan oleh inna, penegasan, ini isim inna mansub, tanda nasabnya apa? Dan alif. Alif li anna min asmaul khamsah mudhaf. Kemudian khabarnya dalam bentuk apa khabar inna ini? Khabar inna. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah betul. Mana fa'il yasbiq? Dhamirun mustatirun taqdiru huwa ya. Iya. Huwa kembali ke mana? Kembali sini. Kembali ke mana ini huwa? Kembali ke mana? Dibuka, Ustaz. Kembali pada akhak. Kembali pada akhaka. Iya. Sebenarnya kaf sebagai apa? Maf'ul bi. Maf'ul bi. Taib, ahsan. Masya Allah. Sahih. Taib, silakan. Ada lagi? Mau yang kedua boleh? Kedua cuma. Iya. Talabian. Iya, talabian. Itu amar. Talab. Dalam bentuk fi'il amar. Qala sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakur khairan aw liyasmut. Baik, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Baik, masyaallah. Nah, itu apa? Mana fi'il syaratnya? Fi'il syarat kana. Kana. Baik, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Man kana yu'minu billah. Baik, kana ini sebagai apa nih? Fi'il apa? Kemudian butuh apa? Mana isim kananya? Fi'il tam. Fi'il tam, bukan fi'il naqis. Naam. Muta'akid? Muta'akid. Yu'minu jadi apa? Man kana yu'minu. Man kana yu'minu billah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ini kana bukan fi, bukan kana tam. Ini kana naqis. Iya. Kana naqis. Naam. Jadi kana muhammadan kana aliyun yadrusu. Kana aliyun yadrusu. Demikian juga man kana yu'minu billah. Jadi mana isim kananya? Dhamir musatir taqdir huwa kembali pada man. Mana khabarnya? Yu'minu. Jumlah fi'liyah fi mahalli nasab khabar kana. Taib, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Nah, mana fi'il amar di situ? Fi'il amar liyakul. Amar. Saya tidak mengatakan fi'il amar. Mana amar di situ? Amar li. Itu kan fi'il mudhari. Naam. Amarnya mana? Fal. Lamnya itu tadi. Lam apa itu? Lam amar. Naam, sahih. Lamul amar. Lamul amar masuk fi'il mudhari, maka fi'il mudhari-nya majzum. Iya. Mana tanda jazamnya? As-sukun. Fal yakul khairan. Iya, betul. Awliyasmud. Masya Allah. Sahih. Karena permintaan ini ada amar ya. Permintaan di sini amar. Jadi tidak mesti fi'il amar. Bisa jawab fi'il mudhari yang dimasukkan oleh lamul amar. Ahsanta ya akhil karim. Barakallah fiqh. Amin. Baik, jazakumullah khairan. Nah, pada Abu Ismail. Iya, Masya Allah sudah cukup menguasai ya. Masya Allah. Untuk kaedah ini. Masya Allah. Bagus. Jazakumullah khair, barakallah fiqh. Kita berikan kesempatan kembali untuk penelpon selanjutnya. Silahkan di 021-823-6543. Masih di latihan yang sama, Anda bisa membuka di halaman 127. Di jilid yang ketiga, terkait dengan jawab syarat. Dan bisa diberikan contoh-contoh dari kalimat dalam bentuk kalimat yang sempurna. Di mana terdapat ada tuh syarat dan jawab syarat. Kita angkat kembali di belakang Abu Ismail. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah di Bekasi. Naam. Ahlan wa sahlan ya Ummu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali ya Ummu Fatimah. Sekarang yang amr ya Ustaz. Amr, betul. Naam. Sudah dipersiapkan? Udah, tapi masih ini Ustaz, makanya tadi enggak berani masuk pertama. Biasanya awal. Kenapa harus takut? Ya. Karena soalnya begini, kita itu enggak perlu takut. Iya, jawab saja. Kalau salah urusan belakang. Nah, Ustaz. Iya. Sajarin ya, Ustaz. Iya. Nah, yaqulul mudiru man laqiyal mudarrisa fil maktabati faqul lahu an ya'tini ghadan. Yaqulul mudiru man laqiyal mudarrisa faqul lahu. Naam, man laqiyal mudarrisa faqul lahu an ya'tini ghadan. Faqul lahu an ya'tini ghadan. An ya'tini. An ya'tini. Nah. Atau an ya'tiani. An ya'tiani. Oh iya, iya. Iya, ada an lupa. Iya, an kan. Nah, Ustaz. Ata ya'ti. An ya'tiani. Nah. Iya. Ni itu sebagai nun apa itu? Nun wiqaya. Nun wiqaya. An ya'tiani. Nah, ghadan. Ghadan. Iya. Yaqul al-mudir man laqiya al-mudarrisa faqul lahu an ya'tiani ghadan. Baik, jayid. Nah, mana jawab syaratnya itu? Syaratnya kul. Fakul, ya. Fi'il amar. Amar, telah. Baik. Saya kasih terjemahan. Nah. Ya, coba diterjemahkan dalam bahasa Arab. Nah. Jika kamu ingin berhasil, maka bersungguhlah. Inna arad. An yanjah idza aradta an yanjah an yanjah tadi apa Ustaz? Jika kamu ingin berhasil maka bersungguh-sungguhlah. Fajtahid. Baik, ulang kembali. In idza arada ta an idza atau in Ida juga boleh, in juga boleh. Ya, kan syartnya. Ida. Baik, ida. Arad. Ida arad. Ta. Terus. An yanjaha. Fajtahid. An yanjaha. Fajtahid. Baik. Fajtahid. Begini terusnya. Betul. Nah. Ada alifnya? Ada Ustaz. Hamzah. Alif apa ini? Hamzatul Aslin. Hamzah wasal. Nah. Baik. Fajtahid. Ini fil apa nih? Fajtahid? Fil amar. Fil amar. Coba perhatikan kembali. Nah. Benar tidak jumlahnya? Ida arat. Iya, Ustaz. Itu kan fil madi, Ustaz. Syaratnya madi. Memang kenapa kalau fi'il madhi? Maksudnya dia sukun karena bersambung dengan ta' mutahhar. Iya, nah. Betul. Idza aradta. Nah. Betul, aradta. Karena setiap fi'il kalau bersambung dengan ta' mutahharika, nah. Itu sebelumnya apa? Sukun, mabni ala sukun. Nah. Iya. Iya. Darasta, darastuma, darastum, darasti, darastuma, darastuna, darastu, darasna. Nah. Iya, itu betul. Nah. Idza aradta. Terus perhatikan bagus. Nah. Ya, kalimat sudah sempurna dari sisi kaidah nahunya, kemudian dari sisi maknanya. Jadi harus dua harus diperhatikan ya. Nah, Ustaz. Dari kaidah nahunya, kemudian dari sisi apa makna. Ya. Sempurna, Ustaz. Sempurna. Nah. Baik, fi'il syaratnya mana? Fi'il aradta. Aradta. Jawab syaratnya? Fajtahid. Fajtahid itu apa? Amar. Amar. Bentuk apa fi'il ah? Amar. Amar. Iya. Coba terjemahkan lagi. Jika engkau ingin sukses, maka bersungguh-sungguhlah. Maka tidak kamu bersungguh-sungguh. Maka tidak. Baik, saya terjemahkan. Nah. Pakai lamul amar atau boleh ini sah? Kan mintakan amar. Ya amar itu apakah dia fi'il amar atau fi'il apa? Lamul amar. Lamul amar. Tidak masalah. Nah. Iya. Tapi saya terjemahkan. Ya. Apabila engkau ingin dia sukses, dia berhasil, maka bersungguhlah kamu. Nah. Betul. Tadi apabila engkau ingin dia sukses ya Ustaz ya. Saya ingin saya mau terjemahkan ini. Iya, iya Ustaz. Apabila kau ingin dia berhasil, maka bersungguhlah kamu. Tanjaha, Ustaz. Nah, itulah harus diperhatikan. Iya, iya, Ustaz. Nah. Iya, iya. Ini yanjah ini dia berhasil. Iya, iya, Ustaz. Nah. Kalau yanjah huwa kembali ke mana? Enggak nyambung nanti depannya nanti maknanya maksudnya. Apabila kau ingin dia berhasil, maka bersungguhlah kamu. Nah. Nah, seharusnya bersungguhlah dia. Nah. Iya. Jadi apa? Harusnya apa? Ida aradta antanjaha. Iya. Antanjaha. Ini baru benar. Nah. Antanjaha. Fajtahid. Iya. Ini masalah apa namanya? Antan fi'il. Masdar ya, Ustaz. Masalah apa namanya? Masdar mu'awwal, Ustaz. Masdar mu'awwal. Iya. Kita ubah ya menjadi tak. Tapi masdar mu'awwal. Coba... Bisa enggak dalam bentuk lain masdar lain bukan masdar muawwal? Masdar sari gitu. Masdar sari. Nah. Iya. Idza aradta najahaka. Apa? Idza aradta najahaka. Najahaka? Idza aradta najah. Enggak perlu pakai ha kaf ya. Nah. Idza aradta najah. Iya. Idza aradta. Iya. Ini dia masdar sari. Nah. Jadi kedua-duanya boleh dipakai. Mau yang ini juga boleh, ini juga sahih. Idza aradta an tanjaha, idza aradta an-najaha fajtahid. Iya. Jika ya, kamu ingin apa? Jika ingin sesuatu berhasil, maka bersungguh-sungguhlah kamu. Iya. Nah, ini dia apa? Fi'il jawab syaratnya dalam bentuk apa? Fi'il ah, amar. Baik. Datangkan contoh lagi bisa? Kalau tidak saya kasih contoh. Masih yang amar ya Ustaz. Nah, idza idza arada an yadkhul al jida fala apa? Yajlis. Apa? Idza arada an yadkhul al masjida idza arada Ganti deh Ustaz, idza aradta an tadkhula al masjid. Idza aradta an tadkhula al masjid, fala tajlis qabla. Jangan wala tajlis qabla sebelum salat. Qabla salat. Qabla salat. Taib, mana jawab syarat itu? Jawab syaratnya lama-lama la fala. Apa artinya itu? Jika engkau ingin masuk ke masjid, maka janganlah engkau duduk sebelum. Maka jangan. Lam amar kan Ustaz? Maka jangan, kok bisa lam amar? Bukan lanah ya kalau jangan. Eh di sini lam o amar ya Ustaz. Ya. Yusalli apa? Salah nama Ustaz. Ya itu. Enggak itu. Lanah, ya, enggak, ya, itu contoh sudah dijawab atau contoh baru nih? Ini yang tadi berarti masuk ke nahi ya Ustaz, afan salah. Enggak. Nah, Ustaz. Ya, Om bikin contohnya yang sudah dari kemarin atau baru sekarang? Baru, Ustaz. Oh, baru. Iya. Tapi kalau yang kemarin enggak ada? Belum. Belum. Nah, ini dia yang dikasih tugas. Kasih tugas enggak menjawab nih. Maka jangan salahkan kalau anak santri enggak menjawab ya. Nah, Ustaz. Ternyata ibunya enggak menjawab deh. Iya, baik. Sepekan. Ya, itu kalau fala berarti itu lanah ya. Iya, lanah ya. Maka itu jangan. Iya. Kalau apa? Kalau lamul amar, iya, lamul amal fal yusalli. Iya. Dia kan fal yusalli dia. Kalau kamu fasalli. Fatusalli. Iya. Fal tusalli kalau mau pakai lamul amar atau pakai amar fasalli. Fasalli. Nah, sesuai dengan permintaan kan fi'il amar kan? Iya. Fasalli. Nah. Rak'atain. Fasalli. Nah, rak'atain. Nah, idza dakhalta al-masjida. Nah, idza dakhalta al-masjida fasalli rak'atain. Coba saya tulis ya biar jelas ya. Nah. Sebab kalau belajar itu harus panca indera ini harus digunakan. Nah. Indera mendengar, indera melihat. Taib, idza arada. Idza dakhalta. Tadi idza dakhalta. Enggak usah pakai arada. Langsung aja. Idza idza dakhal masjid. Naam, idza dakhal dakhalta al-masjid. Naam. Kenapa? Fasalli. Begini terus ya. Nah. Saya tanya nih, begini tulisnya? Berarti baik. Fasalli. Iya, iya, Ustaz. Rak'atain. Saya tanya ini. Nah, Ustaz. Benar. Iya, kan amar, Ustaz, di bawah harfa illat. Oh, di bawah harfa illatnya? Nah. Karena dia fi'il apa? Fi'il amar. Iya betul. Maksudnya apa? Fi'il apa ini? Fi'il mu'tal akhir pada salla yusalli. Yusalli jadi fasalli. Iya. Al-Qur'an kan fasalli li rabbika wanhar. Nah. Ya fasalli li rabbika wanhar. Jadi ya-nya sudah tidak ada lagi. Dibuang kena fi'il amar. Nah. Majzum atau mabni? Yang itu ya fasalli. Iya. Majzum. Majzum kan jawab syarat majzum ya? Ya, nah, Ustaz. Oh, majzum. Walaupun dia fi'il amar tetap majzum. Fi'il amar majzum. Mabni, Ustaz. Mabni. Mabni, Ustaz. Mabni ala harfi harfi illah. Mabni ala hadfi harfi illah. Iya, ini fi'il apa? Amar. Dia mabni. Mabni ala hadfi harfi illah. Iya. Wa huwa al ya. Nah ini fa fi mahalli jazam. Mahalli jazam. Jawab syarat. Ya. Fasalli rak'atain. Ya. Naam. Ahsan barakallahu fik. Barakallahu jazakumullah khair. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Jazakallahu khair kepada Ummu Fatimah di Bekasi. Barakallahu fik. Dan kita masih beberapa pertanyaan, masih memiliki beberapa pertanyaan di latihan yang keempat ini. Silakan di 0218236543 di belakang Ummu Fatimah ingin menjawab dan juga membuat kalimat sempurna baik secara langsung atau mungkin melalui pesan singkat. Kami terima dan akan kami bacakan. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Umm Abdillah. Masyaallah. Baik, masyaallah. Iya, penasaran ini. Nah, tafadhal ya Umm Abdillah. Masih nomor 3. Talab. Apa nomor apa afwan? Masih nomor 2 ya. Talab Amar. Ustaz mau nyoba. Nomor lagi ada di salsat yang cuma sini ya. Satu lagi. Oh, jumlah sini. Silakan enggak apa-apa. Iya, mau di kembali ke belakang juga. Yang penting ini kita melatih ya, melatih. Iya. Ya. Akan jumlah ismiyah nanti Amr sama Anahi. Iya. Man kutila fi sabilillah fahuwa syahidun. Man kutila fi sabilillah fahuwa syahidun. Man kutila. Taib, fi'il syaratnya mana? Kutila. Taib. Di situ ada apa? Fa'il atau naif fa'il? Naif fa'il. Naif fa'ilnya. Mana naif fa'ilnya? Bermil mustatir. Takdiruhu? Takdiruhu. Huwa kembali pada? Man. Man, ya. Man kutila fi sabilillah. Itu jar majrur. Syibul jumlah jar majrur, ya. Ya. Terus, huwa syahidun. Taib, jumlah ismiyah ya. Mana khabarnya? Syahidun. Mubtada'nya? Huwa. Nah, fahuwa syahid, betul. Maka harus pakai fa. Sahih? Ya. Jumlah sahih, mi'a fil mi'a. Ya. Nah, 100% benarnya. Taib, ya. Misal akhar. Amr tadi ya. Boleh, Amr. Amir, Man arota. Man arota. Yadkhulu jannata. Man arada yadkhulu jannata. Jannata. Man arada an yadkhulu jannata. Oh, pakai an ya? Pakai an. Ya, Ustaz. Kenapa pakai an? Karena man arada. Nah, karena dia sebagai maf'ul bi, maka datangkan an sebagai masdar muawwal ya. Maf'ul pada arada. Jadi arada dia maf'ul. Maf'ul pada arada. Maka setelahnya harus kena dia fi'il, maka harus ada an. Jadi masa awal. Man arada an yadukhulal jannata. Fal ya'mal amalan saliha. Fal ya'mal amalan saliha. Fal ya'mal amalan saliha. Taib, Masya Allah. Masya Allah. Mana ininya? Amarnya? Fal ya'mal. Itu apa? Lamul amar, ya, lamul amar masuk fal ya'mal, ya. Sahih. Terus yang ketiga. Ya. Man arada arada an yadkhul jannata fala tusrik billah. Man arada an yadkhul al jannata fala tusrik billah. Fala yushrik billah. Fala yushrik billah. Amr tadi ya. Nah, lamul amar ya. Amr ya. Mana betul lamul amar? Amr tadi ya ini. Yakin? Kalau fal yusyrik maka jangan ya. Fal yusyrik billah jangan ya nahi. Nahi ya. Nahi bukan amar. Ya nahi. Kalau amar maknanya malah bertolak belakang. Fal yusyrik billah. Fala iya. Yusyrik billah. Fala yusyrik itu latul nahiya. Fala yusyrik billah. Iya. Maka janganlah dia mensekutukan Allah. Jadi fala yushrik billah. Taib, Masya Allah. Ahsanta, barakallah. Ahsanta ya Abdullah, barakallah fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair pada Umm Abdullah, barakallah fiqh. Dan alhamdulillah dua kali untuk bisa menyampaikan jawaban dan bisa mengikuti dengan baik baru saja. Ya. Alhamdulillah. Kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543 di belakang Umm Abdillah, silahkan. Dan ya, kami masih menunggu. Taib, ada yang mencoba untuk menyampaikan, Ustaz? Iya. Nah. Taib, kami angkat dulu via telepon. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Man ma'ana dengan siapa? Abu Aisyah fi Blitar. Ahlan, Abu Aisyah fi Blitar. Fadlas. Gibta usbu'ain. Gibta usbu'ain, ya. InsyaAllah. Taib, labas. Izan la mutakallafun. An wajibil manzil. Taib labas. Taib labas, labas. Naam. Al-an. Ana musta'jun an amthila. Taib, mungkin tasian ta'ti bil misal? Rab, ayu rakam misal? Taib, ikhtar, ikhtar. Mungkin rakam wahid, atau rakam dua, atau rakam tiga thani. Nahnu mazilna fi rakam tiga thani. Nabda ila minal wahid. طيب إذا أردت أباف ما في مشكلة يعني. حتى الرابع نعم حتى نحن وصلنا إلى ثلاثة طيب تفضل ولكن الأمثلة الثاني والثالث مستعملا طيب طيب القهلة هاتي ما عندك ني. هاتي ما عندك نعم. لا بس ماذا نجيب ماذا لكل رقم أكثر من مثال واحد نعم. ممكن ممكن ماذا ممكن أكثر ممكن ثلاثة أو أربعة ما في مشكلة نعم طيب تفضل أولا من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقد فاز فوزا عظيما nah itu belum sampai permintaannya itu di rakam akhir nomor 10 ya itu rakam terakhir qad nah iya nah sekarang ini baru yang pertama jumlah ismiyah khabarnya apa afwan jawab syaratnya bismiyah atau jawab syaratnya talab itu amar atau talab dalam bentuk nahi nah Nah. Iya. Atau saya kasih ini bisa diterjemahkan? Nah. Taib yang amar ya. Bentuk amar bisa fil amar atau lam lamul amar masuk ini mudhari. Siapa yang gagal maka hendaklah dia bersabar. Siapa yang gagal maka hendaklah dia bersabar. Gagal. Man gagal apa? Man asabathu dharra gagal. Afwan, siapa yang gagal? Arafta gagal? Gagal ujian, gagal dalam bisnis. Halak. Gagal. Gagal apa syaratnya kalau gagal ujian? Rasib, rasib. Nah, rasaba yarsubu. Rasaba yarsub yarsubu man yarsub jahit man yarsub maka hendaklah dia bersabar fal yusbir fal yu atau fal ya fal yasbir enam sabara yasbaru fal yasbir sabara yasbiru fal yasbir jadi man yarsub fal yasbir enam sahih man yarsub fal yasbir Nah, fi'il syaratnya apa? Yar sub majzum tadi zum sukun. Jawab syaratnya apa? Fal yasbir. Lam lam apa itu? Lamul amar. Lamul amar. Nah. Ma, fal yasbir ra-nya ini majzum, majzum kenapa? Apakah jawab syarat atau kena lamul amar? Li'anna lamul amar. Ya. Jadi majzum kena lamul amar, sahih. Taib. Saya kasih lagi bahasa lagi. Bahasa Indonesia-nya bisa terjemahkan? Naam. Baik. Siapa yang sudah selesai, maka dipersilakan keluar. Atau keluarlah. Siapa yang sudah selesai, maka dia harus keluar. Man yantahi fal yakhruj. Man yantahi fal yakhruj. Fal yakhruj. Siapa yang sudah selesai berarti pakai fi'il madhi. Oh. Manintaha. Manintaha. Kan tadi kan saya katakan siapa yang sudah selesai. Kalau gitu apa? Harus pakai fi'il madhi. Manintaha. Manintaha yeah. Fal yakhruj. Nah, manintaha hanya ada alif enggak setelahnya? Tulisannya ada alif atau tidak? Intaha majzumnya enggak ada. Maka saya tanya, intaha setelah ha ada alif tidak? Atau enggak ada alif? Man kan menjazamkan kan? Naam. Manintaha. Pakai alif enggak setelah ha? Atau gini, manin taha. Anta tushahid tilfaz? Naam. Baik, fal yang mana yang benarnya? Fal yakhruj. Intahanya betul gini atau gini? Yang bawah. Yang bawah benarnya. Kenapa alifnya dibuang? Karena majzum. Oh, majzum kena man ya. Ya. Apa tanda jazamnya? Dibuang huruf ilat. Tidak, yang benar yang atas. Oh, yang benar di atas. Kenapa yang benar di atas? Karena majzum bisukun. Majzum bisukun. Memang kalau fi'il mu'tal akhir itu tanda jazamnya apa? Tanda jazamnya sukun atau dibuang huruf ilat? Dibuat huruf ilat. Nah, ini kan kita sudah bahas itu bahwa fi'il mu'tal akhir, tanda jazamnya apa? Harfu huruf ilat kan? Jadi itu yang benar mana? Yang bawah. Yang bawah ini benar. Nah, kalau itu salah, khata. As-sahi al-awwal ya akhil karim. Kenapa intaha ini fi'il madhi bukan fi'il mudhari? Halo. Oh iya, yang kena dia fi'il madhi bukan fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari baru dia dijazamkan buang huruf ilatnya. Ini fi'il madhi. Fi'il madhi itu mabni. Arti mabni permanen ya. Naam. Iya, dia tidak berubah kena dia fi'il madhi. Iya, fi'il madhi maka dia tetap dia tidak berubah. Cuma dia menempati tempat jazam karena itu fi'il syarat. Fi'il syarat hukumnya majzum. Karena fi'il madhi, maka mahal. Ya. Jadi, manintaha falyakhruj. Ya. Nah, kalau falyakhrujnya betul, tanda jazamnya sukun. Karena dia fi'il mudhari. Kemudian dia sahih akhir ya. Falyakhruj. Ahsan. Barakallahu fiik. Fikum barakallahu. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Iya. Baik, Ustaz. Ya, alhamdulillah kita sudah nomor apa? Nomor 2 ya. Nomor 2, nah, Ustaz. Iya, kita cukupkan ini. Iya, memang enggak masalah ini kita pelan-pelan ya. Nah. Satu nomor kita harus memperbanyak apa contoh supaya ya. Kita terbiasa mengungkapkan dan senantiasa bisa ingat. Baik, kami ya. Akan sampaikan beberapa contoh kalimat yang disampaikan pendengar dan pemirsa via pesan singkat. Baik, pendengar kita fi'il talabi nahyi in tara man yanamu in tara man yanamu fala tuqidhu fala tuqidhu. Naam. Iya. In tara man yanamu in tara man yanam yanamu ya. Man yanamu betul in tara man yanamu fala tuqidhu. Naam. Iya betul sahih sudah tapi itu nahi itu belum masuk ya itu pada yang ketiga ya. Itu tetap nahi ya. Iya, nah, nahi, ya. Nahi, Masya Allah. Iya, betul. Kemudian yang... mungkin artinya... Iya. Jika kau melihat orang yang sedang tidur, nah. Jadi intara. Jika kamu melihat. Ra itu setelah ra tidak ada alif dibuang. Sahih. Iya, buang. Karena dia fi'il mutal. Intara man yanam. Jika kau melihat orang yang sedang tidur, fala tuqil. Maka jangan kau bangunkan. Jangan kau bangunkan. Fala tuqil. Nah. Iya, sahih. Kemudian masih pendengar yang sama. Iya. Dalam talabul amr, talab amr, man laqi al-yatima falyarhamhu. Man laqi al-yatima falyarhamhu. Hum. Bukan man laqi. Bukan man laqi. Man laqiya. Taib. Nah, man kalau fi'il madhi ya, man laqiya al-yatima falyarhamhum. Yatim itu mufrad. Baik. Falyarhamhu. Falyarhamhu. Yatama baru man laqiyal yatama falyarhamhum. Iya. Yatama. Yatama iya itu jamak ya. Taib. Maka falyarham. Tapi kalau al yatim berarti falyarhamhu. Itu man laqiya. Man laqiya ya, di sini bukan ya mu'tal saja. Mungkin dianggapnya mahfud mahdhuf. Man laqi. Nah, kalau dia man laqi. Nah. Itu kan laqiya itu fi'il madhi. Kalau fi'il madhi tidak dibuang. Iya, man laqiya. Iya. Iya. Ain nam sah. Ini fi'il madhi. Fi'il madhi dia mabni, tidak ada istilah majzum ya. Naam. Dia tidak dibuang. Karena bukan fi'il madhi. Tapi kalau fi'il mudhari ya man yalqa. Nah, laqiya yalqa. Jadi man, nah, kalau fi'il mudhari ya man yalqa. Man yalqa. Ya. Kalau ini ya bukan ni bakal laki. Nah, kalau apa? Kalau fi'il mudhari man laqiya. Kalau fi'il mudhari man yalqa. Dibuang huruf ilatnya. Man yalqal yatima awil aitama awil yatama falyarhamhum. Falyarhamhu falyarhamhum. Baik, jazakumullah khairah. Demikian beberapa tambahan faedah. Jadi ada perbaikan sedikit dari kalimatnya. Ya. Tetap man laqiya, tidak ada ya pembuangan di fi'il madhi. Iya. Dan kemudian terkait dengan yatim mufrad berarti yarhamhu, ya. Naam. Falyarhamhu. Falyarhamhu. Iya. Baik, kami angkat satu pertanyaan kembali. Apa perbedaan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Di sini ditulis dengan dua penulisan. Itu warahmatullah yang pertama dengan warahmatullah dengan ta' marbutah dan yang kedua dengan ta' mabsutah. Oh, itu rasam Utsmani. Nah, ras Utsmani itu pakai ta' maftuhah. Iya. Sama saja. Bukan berarti itu jamak ya. Bukan jamak, itu mufrad. Nah, warahmatullah bukan kalau jamak warahmat. Nah, kan dengan itu ada alif ya, Ustaz. Ada alifnya. Itu enggak ada alif. Oh, masyaallah. Itu hanya rasam saja. Namanya rasam Utsmani. Sedangkan tamarbutah itu rasam imla'i. Ah, itu yang standar ya, rasam imla'i. Sementara itu rasam Utsmani itu tu mushaf. Ya. Masya Allah. Ya. Mana sama aja. Sama aja dan ya bisa ya, sudah. Iya, iya. Dan itu bukan jama'. Barakallahu bukan jama' itu mufrad. Demikian ya Pak Nur di Jambi. Ya, jazakumullah khair pertanyaannya. Kami rasa cukup sampai sini. Ya. Sebagai iktitab silakan. Taib, jazakumullah khair jaza atas perhatian antum dan keikutsertaan antum dalam kajian ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi kita semuanya untuk mempelajari. Barakallahu fikum jami'an. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.